sempat cerita ya bahwa di saat sebenarnya di saat tahun 2008 itu I really find the true meaning of life. Kayak saya selalu percaya bahwa di hidup itu ya again ya we live with purpose, bahwa setiap hidup kita tuh pasti berarti, punya tujuan gitu. Sebelum ini tuh sebelum itu saya nggak pernah tahu yang namanya passion, saya nggak pernah tahu yang namanya purpose. Yang saya tahu pada saat itu ketika saya masih muda adalah pokoknya saya pengen sukses, pokoknya saya pengen bayar hutang. Gimana caranya supaya saya bisa bayar hutang gitu? Apa yang saya bisa kerjakan atau saya bisa mengumpulkan uang banyak untuk bayar hutang? Dan akhirnya berhasil, ya kan? Nah, tapi ketika waktu itu saya berhasil di usia 26 tahun dapat 1 juta dolar, terus banyak orang bertanya gimana rasanya? Ya I feel very grateful. Cuma kalau saya sadari di saat-saat saya sudah berhasil itu dan saya ingat-ingat lagi kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika belum sukses. Ketika saya bangun pagi tuh kayaknya lebih semangatan dulu ketika belum sukses dibandingkan sekarang ketika yang sudah sukses. Ini ngomongin tentang tahun 2008 ya waktu itu. Dan akhirnya saya sadar bahwa again, di hidup itu perlu ada tujuan, perlu ada target. Mungkin di hidup saya karena saya sudah berhasil, udah mencapai mimpi saya, udah bisa bayar utang, akhirnya hidup itu tanpa tujuan. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Dan akhirnya disitulah I really want to find out more tentang what is purpose in life. Saya sadar bahwa di hidup ini is not just about achievement, but it's also about fulfillment. Bukan hanya tentang pencapaian-pencapaian, dihormati, dapat award gitu kan, jadi orang hebat, ketemu menteri, dapat penghargaan dan seterusnya, tapi it's about meaning. Apa yang meaningful? Apa yang membuat hidup kamu berarti? Nah, jadi dan disitulah akhirnya saya mulai soul searching, saya baca buku tentang purpose driven life, saya cari tahu tentang wah ternyata ada namanya passion, kok gitu apa passion saya, apa kelebihan saya dan seterusnya. Nah, jadi singkat cerita di tahun 2008 saya ikut program Tony Robbins Date with Destiny dan disitulah for the first time then I really write down my purpose in life, my mission statement, my purpose in life statement dari tahun 2008 dan sampai hari ini berarti itu udah 12 tahun it never change gitu because it really resonate in me dan itu nggak berubah sama sekali. So the purpose of my life is to be significant as God living miracle, enjoying every moment of my and pieces of my miraculous life and live my miraculous life with my loved one and testify my blessed life story to the world as a gift of love of myself and others gitu. And that's my purpose in life. Saya ulangi lagi ya, the purpose of my life is to be significant as God's living miracle, enjoying every moment and pieces of my miraculous life with my loved one, and to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Jadi itulah mission statement yang saya tulis bahwa tujuan dari hidup saya adalah saya harus menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Bukan karena ingin menunjukkan kebesaran saya, bukan, tapi saya ingin menjadi orang besar supaya orang bisa melihat kebesaran Tuhan gitu lewat hidup saya. Karena I really believe that my life is really a truly a miracle. Saya percaya bahwa hidup saya tuh benar-benar ajaib banget gitu. Dan saya ingin menjalani hidup yang luar biasa supaya orang yang lain pun bisa melihat bahwa every one of us itu punya hidup yang luar biasa. Dan tugas kita ya untuk bisa menunjukkan itu gitu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. And also to enjoying every moment and pieces of my miraculous life with my loved one. Jadi untuk terus menikmati setiap momen yang magical menurut saya. Magical bukan berarti semuanya baik-baik aja ya. Magical itu sometimes ya from something yang is so difficult then suddenly becomes magical gitu kan. Sesuatu yang unexpected yang gak bisa tersangka disangka-sangka. And to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Dan terus menceritakan tentang hidup saya dan apa yang saya alami dalam hidup saya as a gift of love gitu, sebagai bukti cinta untuk diri saya dan juga untuk orang-orang sekitar saya. Jadi itu yang saya tulis tahun 2008. And until today it never changed. It still resonates so much in me gitu. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.